kau harum bagai melati, kau mekar di hati. Tak dapat dilukis betapa indahnya di kau dalam kalbuku. Oh betapa hati ini dilanda asmara. Tak dapat dilukis betapa indahnya di kau dalam kalbuku. Di saat ini, di malam begini, ingatan pergi, di manakah Tuhan mencari damban abadi. Betapa di saat ini, di malam begini, oh ingatan pergi, di manakah Tuhan mencari damban abadi. Mana cari jamban abadi. Oh, oh, oh, betapa di saat ini, di malam begini, ingatan pergi, di manakah Tuhan mencari jamban abadi. Di mana?